بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masuk bab berikutnya dari kitab الصلاح, bab yang kedua, bab فضل الجماعة wujubuha atau wujubiha, bab fadlil jama'ati wa wujubiha, bab tentang keutamaan al jama'ah, yakni berjamaah dalam salat dan wajibnya untuk berjamaah di dalam pelaksanaan salat. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita tentang sisi keutamaan dari pahala, kemudian sisi wajibnya dari hukum terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala al-hadithul awwal, hadith yang pertama. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salatul jama'ah, yakni salat berjama'ah. Baik, kalau dikatakan salat berjama'ah, maka yang dimaksud yakni yang dilaksanakan di masjid. Ya, sebagaimana hadis kedua menjelaskan maksud salat jamaah di sini. Salat jamaah afdalu, lebih utama, min salatil fadhi, dibandingkan salatul fadhi. Al-fadhi maksudnya al-munfarid, ya, dibandingkan salat seorang yang sendirian. Dan biasanya ya, orang menaikkan salat sendirian yang terjadinya di rumah ya, atau di tempat kerja ya. Wa salat berjamaah lebih utama dibandingkan ya, salat sendirian bi 27 darajah, dengan perbandingan keutamaannya 27 derajat. Ya, 27 derajat. Ad-darajah ya, di sini bi 20 darajatan, yakni al-martabah fil 'ulwi. Jadi tingkatan yang mengarah ke atas. Ya, tingkatan-tingkatan yang mengarah ke atas ini darajah. Ya, jamaknya darajat. Adapun tingkatan-tingkatan yang mengarah ke bawah, ya, diistilahkan dengan darokah, ya, jamaknya darokat. Oleh karena itu, jannah dengan ketinggiannya dan bertingkat-tingkatnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutnya dengan yani darajah, derajat. Sebaliknya, ya, neraka dengan berbagai tingkatan, ya, tempatnya ataupun azabnya, ya, dinamakan dengan darajah. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkat neraka yang paling bawah. Jadi pada hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa salat berjamaah keutamaannya 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Kemudian kita langsung baca hadis yang kedua. Al-hadis tsani, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatul rajuli fil jamaah tud'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Wa salat seseorang fil jamaah, yang dia tunaikan secara berjamaah, dilipat gandakan dibandingkan salatnya di rumahnya dan salatnya di pasarnya, tempat kerjanya. Dikarenakan dua tempat ini keumuman mereka baik salat sendiri sendiri. Ya, dan demikian juga, ya, meskipun salat berjamaah tetapi ketika dilakukan, ya, tidak di masjid, maka tidak dapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Dilipat gandakan 25 kali dibandingkan salat sendirian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika, yang demikian itu yakni lipatan pahala 25 kali lipat dibandingkan salat sendirian tersebut, bagaimana didapatkan demikian? Annahu idza tawadda'a, sesungguhnya jika orang tadi berwudu, fa ahsana alwudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya. Ini sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. La yukhrijuhu illa as-salatu. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid kecuali niat untuk salat. Ya, bukan untuk singgah belanja, entah itu ketika berangkatnya ataupun ketika nanti pulangnya. Jadi tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid kecuali niat untuk sholat. Nah, di sini pentingnya sekali lagi untuk kita memurnikan niat kita di dalam mendatangi sholat jamaah. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan jika seorang ketika hendak mendatangi masjid ada niatan yang lain ketika berangkat menuju masjid, maka yang terhitung adalah niatnya yang murni tadi, setelah niat-niat yang lainnya itu tidak ada. Jadi kalau misalnya dia niatnya sambil belanja karena tempatnya samping masjid, maka dihitung pahalanya dari kemurnian niatnya mulai dari warung samping masjid itu, bukan dari rumahnya. Jadi la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid kecuali untuk salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakhthu khutwatan. Tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah. Langkah yang kanan ataupun yang kiri. Illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khathiyah. Tidaklah satu langkah ini kecuali dengannya diangkat derajatnya, yakni satu tingkat, dan digugurkan darinya satu khathiyah, satu dosa. Dan dosa yang tergugurkan dengan keutamaan amalan ini menurut mayoritas para ulama, tidak dikatakan ijma, karena di sana ada sebagian ulama yang berpendapat itu bukan khusus untuk shagair. Jadi mayoritas para ulama berpendapat bahwa dosa yang gugur dengan keutamaan amalan yang semisal ini, yakni khusus untuk shagair az-dzunub, dosa-dosa kecil. Jadi tidaklah satu langkah yang dilangkahkan oleh seorang yang ikhlas niatnya mendatangi masjid untuk salat berjamaah, tidak tercampur dengan niat-niat yang lain, setiap langkah yang dia langkahkan maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya satu derajat dan menggugurkan darinya, dari hamba tadi, satu dosa. Ini satu langkah, sehingga dari sini menunjukkan keutamaan yang sangat besar seorang berjalan menuju masjid. Sehingga semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin besar pahala yang dia kumpulkan dari amalan berjalan menuju masjid tersebut. Dan kita melihat uswah dalam permasalahan ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau, rumah yang beliau tinggali dari Masjid Jami, yang beliau mengimami dan mengajar di dalamnya, ya, mungkin sekitaran 1 kilo. Yang di sini kamu jahidin sana, kampung kita yang paling jauh ada 1 kilo. Siapa yang paling ujung? Allah, Daud paling ujung ya. Ada 1 kilo? Sepertinya tidak ada. Ya. Baik, bersamaan dengan itu, ya, beliau ya, berangkat dan pulang dari sholat berjamaah dengan berjalan kaki. Jadi tentu contoh yang baik ya, untuk kita mencontohnya, bagaimana seorang alim mengajari umatnya dengan perbuatannya, dan pengajaran dengan perbuatan ini ablad ya, ta'lim bil lisan lebih mengena dibandingkan pengajaran dengan lisan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza shalla, jika dia telah salat, ya, jika dia telah salat yakni selesai dari menunaikan salat yang dia niatkan tersebut, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu, maka senantiasa terus menerus al malaika, para malaikat, tusalli alaihi, makna tusalli alaihi yakni tad'u lahu ya, bukan tad'u alaihi tetapi tad'u lahu ya, mendoakan kebaikan. Jadi makna salawat di sini adalah doa. Jadi senantiasa malaikat mendoakannya, madama fi musallahu, selama hamba tadi fi musallahu, di tempat salatnya. Ya, tidak bergeser dari tempat salatnya. Apa doa malaikat tersebut? Allahumma salli alaihi. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya, berikanlah salawat untuknya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Jadi ini 3 permohonan yang dipanjatkan malaikat, ya, makhluk-makhluk yang suci, ya, yang taat untuk hamba-hambanya, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ya, yang menunaikan salat ya secara berjamaah, ya, yang ini tidak diraih kecuali yang mendatangi jamaah, didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan salawat dari Allah, pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan ya, para malaikat yang memiliki kedudukan yang dekat di sisinya. Kemudian didoakan agar mendapatkan ampunan, dan didoakan agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan yang sangat besar ya, mulai dari berjalannya menuju masjid ya, kemudian ketika dia selesai dari salat menunggu tempat dia salat, didoakan oleh malaikat selama dia di tempatnya dengan 3 doa tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah, dan senantiasa hamba tadi ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala salat Ya, selama dia duduk di situ dalam keadaan menunggu sholat, yakni sholat berikutnya. Ya, ini ribat. Ya, ini diantara bentuk ribat, yakni berjaga-jaga. Ya, sebagaimana berjaga di perbatasan, dimana amalan ini, ya, butuh kesabaran. Dan rata-rata kita, ya, rata-rata kita tidak sabar di dalam mengamalkan amalan ini. Jadi seorang yang duduk, ya, menunggu salat berikutnya setelah dia menunaikan salat yang, ya, dia tunaikan sebelumnya, ya, di samping terus-menerus didoakan oleh malaikat dengan tiga doa tersebut agar mendapatkan salawat dari Allah, ampunan darinya dan rahmat darinya, juga dia dihitung senantiasa dalam keadaan yakni menunaikan salat, mendapatkan pahala yang besar. Taib, ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sekian banyak keutamaan salat berjamaah yang tidak bisa didapatkan oleh mereka yang tidak menunaikan salat berjamaah, yakni di masjid. Ya, terkecuali tentunya kaum wanita, ya, dikarenakan salat mereka di rumah lebih utama, lebih baik dibandingkan salat mereka di masjid berjamaah dengan kaum muslimin, maka tentunya apa yang diraih oleh para laki yang terkena kewajiban salat berjamaah ketika mereka mendatangi jamaah ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak meluputkan bagi para wanita, dikarenakan Allah yang memerintahkan untuk mereka tinggal di rumah-rumah dan menunaikan ibadah salat ini juga di rumah, dari keutamaan yang didapatkan oleh kaum lelaki dengan mendatangi salat berjamaah sebagai kewajiban bagi para lelaki. Baik. Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau menyebutkan tentang beberapa sisi hikmah di antara apa yang bisa dijangkau oleh kemampuan kita untuk bisa mencerna dari hikmah perintah salat berjamaah. Kata beliau rahimahullah, yuqaddiru asy-syari'u li kulli 'amalin qadrahu, bahwa asy-syari' menetap syariat ini, Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, telah memposisikan setiap amalan dari amal-amal saleh, ya, sesuai dengan kedudukannya. Fayaj'alu salatal jama'ati tazidu 'ala salatil fadhi ay al-munfarid bi 27 darajah. Dia menjadikan salat jamaah pahalanya lebih besar dibandingkan salat sendirian sebanyak 27 tingkat. Ya, sebagaimana pada hadis Ibnu Umar. Wa innama kana hadzal fadlu wat tad'ifu fi salatil jamaah. Dan keutamaan serta lipat ganda pahala pada salat jamaah tersebut bisababi ma tahtawi alaihi, disebabkan apa yang dicakupi di dalam pelaksanaan salat berjamaah tersebut, minas syairil islamiyah, dari syiar-syiar Islam yang terkandung di dalamnya. Jadi salat berjamaah merupakan salah satu di antara syiar-syiar Islam, ya, al-izam, yang agung. Disebutkan oleh beliau, bijtima'il qulubi wal abdani ala fi'liha. Di mana dengan salat berjamaah bersatu hati-hati kaum muslimin dan badan-badan mereka, jasad-jasad mereka di dalam menunaikan salat ini. Ya, termasuk di antara sebab yang akan mewujudkan persatuan hati, ya, antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya di dalam sebuah masyarakat, ya, adalah lurusnya saf, rapatnya saf di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Ya, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sawu suffakum. Ya. Dalam hadis yang lain, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Sungguh kalian luruskan saf-saf kalian, sempurnakan saf-saf kalian, atau jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan perselisihkan, ya, hati-hati kalian. Ini menunjukkan, ya, pengaruh antara zahir terhadap batin, batin terhadap zahir. Ya. Tidak maunya lurus di dalam saf, ya, yang satu maunya mundur, yang satu, ya, maunya renggang, ya, apalagi termasuk di antara musibah ketika masing-masing dari yang datang untuk sholat berjamaah ini membawa sajadah, ya, sendiri-sendiri, ada yang lebar sampai cukup untuk dua orang dan semisalnya, ini menjadikan celah-celah yang demikian banyak pada saf-saf kaum muslimin, sehingga tidak heran jika kita mendapati, ya, pada kondisi pelaksanaan sholat berjamaah di masjid yang tidak tertata saf mereka, ya, menjadikan nampak yang demikian pada sisi kehidupan mereka, ya, satu tetangga dengan yang lainnya tidak akur, ya, saudara dengan saudara yang lainnya tidak akur. Ini asar pengaruh, ya, dari tidak lurusnya saf di dalam salat berjamaah. Jadi dengan salat berjamaah, di antara hikmahnya bersatunya hati dan badan kaum muslimin di dalam menunaikan salat ini. Thumma littiba'i liqa'idin wahidin yataqaddamuhum fiha. Kemudian di antara syiar Islam yang lainnya adalah ittiba'nya, yakni ikutnya kepada satu pemimpin yang berada di hadapan mereka, ya, yakni para makmum di dalam penunaian salat berjamaah ini. Mengikuti imamnya, ya, tidak mendahuluinya, tidak menyelisihinya. Dan ini sebagai bagian dari bentuk latihan, ya, ketaatan, ketundukan, ya, kepada pemimpin. Dan ini perkara yang sangat besar pengaruhnya di dalam keselarasan kehidupan bermasyarakat. Karena tidak mungkin akan terwujud keselarasan tanpa adanya pemimpin, ya, yang ditaati. Tanpa adanya sikap tunduk dan mendengar kepada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin. Kemudian kata beliau, li anna hadhihi al-madhahira min al-islam bil makanil la'iq bih. Dikarenakan hal-hal yang zahir yang nampak ini di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat layak, yakni untuk dikedepankan, dimuliakan. Kemudian walima tahwihi aidan, dan di antara kandungan yang lain dari hikmah diperintahkannya salat berjamaah adalah minat tamrini ala taati wal ittiba, latihan untuk memiliki sikap taat dan mengikuti kepada pemimpin. Jadi ini di antara hikmah yang bisa dipetik, kenapa kok kita salat berjamaah ya mengikuti gerakan imam, ya kita dilatih dengan salat berjamaah ini untuk memiliki sikap taat terhadap pemimpin. Wa tamrini 'ala at-tawadhu'i bi istiwa'i maqamish syarif wal wadi', juga di antara hikmahnya adalah latihan untuk memiliki sifat tawadhu, sifat merendah, ya, tidak merasa lebih. Dikarenakan pada salat berjamaah sama kedudukan mereka yang hadir dalam salat berjamaah tersebut antara mereka orang-orang yang memiliki kedudukan mulia atau rendah di masyarakatnya. Ya, siapa yang datang lebih dahulu mendapatkan saf yang lebih depan, itu hak baginya. Meskipun ya barangkali dalam strata kehidupan masyarakatnya dia dipandang orang yang rendah. Semuanya, yang kaya, yang miskin, ya, memiliki kesamaan kedudukan untuk pentingnya, wajibnya mengikuti, ya, yakni imam yang telah ditunjuk untuk memimpin salat tersebut. Ini diantara hikmah di dalam penunaian salat berjamaah. Ya, latihan untuk memiliki sifat tawadhu. Dan sifat tawadhu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan mengangkat derajat atau kedudukan seorang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abi Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, "Man tawadha lillah rafa'ahu Allah." Dan barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang yang tawadhu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana seorang yang tawadhu dia merasa bahwa siapapun orang yang dihadapannya memiliki keutamaan yang dia tidak memilikinya, ya, sehingga tidak memandang remeh. Maka seorang yang tawadhu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Lain halnya ya seseorang yang ya sebaliknya dalam hatinya dia senantiasa berpikir bahwa saya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang ada di hadapan saya. Maka senantiasa dia akan memandang siapa saja yang ada di hadapannya atau orang selainnya rendah, lebih rendah di hadapannya. Ya, waliyadzubillah. Kemudian kata beliau Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, kama anna fiha, sebagaimana pada penunaian salat berjamaah ini, ighadatal aduwi bidharil majami'i amamihim, yakni suatu amalan yang akan membuat al-adu, atau kuffar, mereka tambah jengkel, dongkol, ya, marah, dan menjadikan orang-orang kafir marah, ini berpahala insyaAllah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk ya, di dalamnya ini ketika orang-orang kuffar mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ya. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya bagi kaum muslimin untuk bergembira. Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, ya, beliau menegaskan tentang hal ini. Ya, sebagai suatu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya hukuman yang Allah timpakan kepada musuh-musuh Allah. Jadi ini sebagai di antara hikmahnya satu perkara yang menjadikan orang-orang kafir marah, jengkel ketika bagaimana kaum muslimin mereka berkumpul dalam jumlah demikian besar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dalam jumlah demikian besar di hadapan mereka. Oleh karenanya dibimbingkan oleh para ulama ya agar mereka di dalam menunaikan berjamaah ya tidak terpencar-pencar atau terpisah-pisah di masjid-masjid yang kecil-kecil. Diupayakan misalnya dalam satu mujtama ya ada satu masjid yang kaum muslimin bisa berkumpul di tempat tersebut, dan yang demikian lebih baik dibandingkan mereka terpisah di dalam dua masjid atau lebih banyak daripada itu, 3 atau 7 masjid. Karena dengan bersatunya mereka di satu masjid ini akan lebih menyatukan hati mereka, lebih menjadikan satu dengan yang lainnya sering bertemu, dan pertemuan seorang muslim dengan muslim yang lainnya akan semakin meningkatkan keeratan hubungan di antara mereka. Kemudian kita masuk sedikit dari faidah ataupun keterangan Syekh Sa'di. Qala rahimahullah, bab fadlil jama'ati wa wujubiha. Fi hadis Ibn Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma bayanu fadlil jama'ah. Pada hadis Ibn Umar dan hadis Abi Hurairah, semoga Allah meridai keduanya, di sini ya terdapat penjelasan tentang keutamaan salat berjamaah. Kemudian wakhtulifa fil jam'i bainahuma, dan terjadi perbedaan pendapat di dalam menjamak, mengompromikan di antara dua hadis ini. Dikatakan pada hadis Ibn Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan besarnya pahala salat berjamaah 27 kali lipat. 27 derajat. Sementara pada hadis Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan besarnya pahala salat berjamaah adalah 25 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Wa aqrabu ma qila fi dzalik, dan dari pendapat-pendapat yang berbicara tentang permasalahan ini, yakni menjamak di antara dua hadis tadi, yang paling dekat dalam pandangan beliau rahimahullah kepada kebenaran, anna dzalika yakunu bitafawutil musallin au bitafawutil jama'at au annahu awalan 25 thumma zida al-fadlu ila 27. Kata beliau rahimahullah al-imam Sa'di bahwa perbedaan pahala ini yang satu, yakni pada hadis Ibnu Umar 27 derajat ya, pada hadis Abi Hurairah 25 derajat bergantung kepada yakni perbedaan orang-orang yang sholat di dalamnya, yakni dalam jamaah tersebut. Maknanya ya bahwa semakin banyak pesertanya dalam sholat berjamaah tersebut, maka ya, semakin besar ya, pahala yang didapatkannya. Dan sebagaimana diketahui ya, bahwa minimal salat jamaah adalah terdiri dari satu orang imam dan satu makmum. Dasar tentang pendapat ini adalah hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis Ubay bin Ka'ab diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dihasankan hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajul azka min salatihi wahdahu. Salat seseorang bersama dengan seorang yang lain, yakni berjamaah, lebih besar atau lebih banyak pahalanya dibandingkan salatnya sendirian. Kemudian, wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Salatnya seseorang bersama dengan dua orang, jadi tiga orang, itu lebih banyak pahalanya dibandingkan salatnya bersama dengan satu orang saja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana aktsara, dan yang lebih banyak pesertanya di dalam salat berjamaah, fahuwa ahabbu ila Allah azza wa jalla, maka itu lebih dicintai ya oleh Allah azza wa jalla. Jadi dari sini menunjukkan bahwa semakin banyak ya berkumpul kaum muslimin di dalam salat berjamaah, maka semakin besar pahala yang didapatkan oleh mereka. Di samping hikmah yang ya telah disebutkan di atas, yakni semakin mengikat erat persatuan di antara kaum muslimin dibandingkan seandainya mereka terkotak-kotak dalam masjid-masjid kecil yang ada. Ya, sebagaimana kita mendapati di masa kita, ya banyak sekali orang membangun masjid-masjid kecil yang disalahkan dengan musola. Ya, terkadang faktor pendorongnya karena ya tidak kebagian-kebagian jadi imam, ya akhirnya punya modal bikin musola sendiri. Ya. Baik. Kemudian aw bitafawutil jama'at, atau ya bisa jadi karena perbedaan dari keadaan jamaah-jamaah tersebut. Ada yang sempurna dari sisi yakni keadaan salatnya, lurus safnya, ya. Kemudian tegaknya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam salat pada jamaah tersebut, atau kurangnya pelaksanaan sunnah di dalam salat berjamaah tadi. Ini pun menentukan besar atau kecilnya pahala. Au annahu awalan khamsun wa ishruna thumma zidal fadlu ila sab'in wa ishrina. Atau kata Syekh, bisa jadi bahwa awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pahala salat berjamaah itu 25 kali lipat. Ya, kemudian ditambah ya pahala keutamaannya menjadi 27 kali lipat. Ini di antara upaya para ulama di dalam menjamak dua hadis tersebut. Yang jelas untuk pendapat yang terakhir yang disebutkan di sini, bisa jadi awalnya 25 kemudian ditambah. Ya, di sini perlu untuk kita mengetahui yakni kronologisnya atau ma'rifatut tarikh. Ya, mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir. Ya. Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi beliau menyatakan pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam terkait dengan hal ini, kata beliau, wa ahsanu makila fi dzalik, dan kata beliau yang ya beliau pandang terbaik di dalam menjamakkan dua hadis ini. An hadza mimma taqsuru anhu fuhumul bashar. Bahwa yang demikian termasuk di antara perkara yang pemahaman manusia ini yakni tidak mampu untuk menjangkaunya. Ya. Tidak mampu untuk menjangkaunya. Dikarenakan dari sisi keutamaan berjamaah, bahwa seorang ketika berjamaah meskipun dia hanya bersama dengan satu orang, ya, misalnya qadarullah di suatu tempat ya muslimnya hanya 2 atau 3 orang, maka keutamaan 25 atau 27 kali lipat tersebut didapatkan atau tidak? Didapatkan. Ya. Sehingga kata Syekh, bahwa ini termasuk di antara hal-hal yang pemahaman manusia terbatas untuk bisa memahaminya. Ya, wa ma kana kadzalik, maka perkara yang demikian keadaannya, falladhi yalzamuna fihi, yang wajib bagi kita dalam bermasalahnya seperti ini adalah at-tasdiq wal imtisal, kita membenarkan ya apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis tersebut, wal imtisal, kemudian melaksanakannya. Ya, tidak cukup bagi kita sekedar membenarkan bahwa pahala salat berjamaah itu memang demikian banyaknya, terus tidak ada upaya untuk menunaikannya. Bahkan yang wajib bagi kita untuk bersemangat di dalam melaksanakan cara berjamaah. Dan dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita sahnya seorang yang salat sendirian. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian atas salatnya, sah salatnya. Ya, karena dia diberikan satu pahala. Berbeda dengan mazhab Al-Zahiriyah. Ya, mazhab Al-Zahiriyah yang berpendapat bahwa seorang yang salat sendirian tidak sah salatnya. Ya. Berdalil dengan hadis Ibn Abbas ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min uzrin. Man sami'an nida, siapa saja yang mendengar azan, mendengar panggilan salat, falam yujib, dia tidak menyambutnya, tidak mendatangi panggilan salat tersebut, tidak datang ke masjid untuk berjamaah, fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada pahala salat baginya kecuali karena adanya uzur. Ya. Mereka orang-orang yang bermadhab Zahiriyah menganggap dengan hadis ini, yakni hadis Ibn Abbas ini, bahwa orang yang sholat sendirian tidak sah. Kan tapi apa yang disebutkan pada hadis muttafaqun alaihi ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan seorang yang sholat sendirian dia mendapatkan ya pahala 1 derajat, menunjukkan ya bahwa sholatnya sah, karena sesuatu yang tidak sah tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala. Ya, wallahu taala alam. Subhanakum wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.